Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana akrimna bittawbati wa bil maghfirati wa akrimna ya Rabbana bil khushu' wal khudu' wa akrimna ya Rabbana bit taqwa wa akrimna ya Rabbana yawmal qiyamati bil jannati wa akrimna ya Rabbana bil julusi ila al habib sallallahu alaihi wasallam fil jannati wa akrimna ya Rabbana bi ru'yatika innaka anta ala kulli shay'in qadir warzuqna ya Rabbana taubata qabla al maut والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Kami cintai yang kami muliakan para hadirin hadirat, para orang tua kami, saudara-saudari. Hari ini kita di hari Ahad terakhir di bulan Ramadan, dan insyaallah setelah lebaran kita lanjutkan lagi pengajian rutin. Tapi tepatnya adalah di tanggal berapa? Insyaallah nanti setelah lebaran akan kita lanjutkan pengajian kita kembali. Dan karena ini Ahad terakhir, maka perlu kami menyampaikan pesan-pesan yang ada hubungannya dengan ibadah wajib yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Puasa, alhamdulillah kita melaksanakannya. Akan tapi ada amalan satu lagi, yaitu zakat fitrah yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fardhu zakatul fitri min ramadhana 'alan nasi sa'an min tamrin wa sya'an sa'an min sya'irin 'ala kulli khurrin aw 'abdin dzakarin khurrin wa 'abdin aw 'abdin dzakarin wa untha minal muslimin. Anna Rasulullah mewajibkan kita untuk zakat fitrah di bulan Ramadan. Satu sok dari tamr korma atau satu sok dari gandum bagi semua, baik merdeka atau budak, laki perempuan. Artinya zakat fitrah itu wajib bagi semuanya, biarpun dia seorang budak. Pokoknya dia manusia, kecil, bayi pun wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dan tidak ada tidak. Dan ini selain daripada zakat mal lain ada urusannya dengan harta, kalau zakat fitrah itu untuk mensucikan jiwa. Sehingga untuk mengeluarkan zakat fitrah di tempat di mana jiwa orang itu ada. Di mana orang itu tinggal, maka zakat fitrah dikeluarkan di tempat itu. Dan hukumnya wajib. Satu sok itu adalah 4 mut. 1 mut 4 genggam. Dari kurma atau gandum. Para ulama menjelaskan di sini adalah makanan pokok. Makanan pokok. Jadi makanan pokok kita ini apa? Kalau kita makan beras, ya beras. Jadi makanan pokok kita. Dan kita berikan dari makanan pokok yang biasa kita makan. Jangan kita pakai beras bagus, tak taunya giliran zakat fitrah beras jelek. Tidak. Kalau lebih bagus boleh. Tapi sesuai dengan yang kita makan, dan dikeluarkan di tempat kita tinggal saat itu. Biarpun kita perantau, kita siap tinggal di saat kita menyaksikan lebaran di mana saat itu. Baik. Ini zakat fitrah. Zakat fitrah yang kita keluarkan cuma 2,5 kilo kurang lebihnya, 2,4 atau 2,6 kurang 7, kurang lebihnya seperti itu. Dari makanan pokok yang kita makan dari beras. Kemudian waktu mengeluarkannya adalah menurut madhab kita Imam Syafi'i, dari awal Ramadan sudah diperkenankan. Kalau madhab lain seperti madhab Imam Malik, 1-2. Karena ini termasuk mendahulukan sebelum waktunya. Sebab kapan seorang wajib bayar fitrah? Seseorang wajib membayar zakat fitrah kalau dia menemui Ramadan dan menemui lebaran. Syaratnya menemui lebaran dan menemui Ramadan. Misalnya kalau ada orang meninggal dunia habis azan maghrib akhir Ramadan, habis azan Allahu Akbar kok mati, maka dia sempat menemui lebaran. Berarti hidupnya waktu Ramadan, matinya setelah Ramadan. Masuk lebaran, biarpun dia menemui lebaran sebentar, dengar Allahu Akbar azan maghrib, berarti azan maghrib sudah masuk hari esok. Hari esok lebaran, berarti dia sudah wajib membayar zakat fitrah, diambilkan dari peninggalannya. Tapi kalau ada orang lahir habis maghrib, lahir habis azan maghrib, besok lebaran, tidak wajib zakat fitrah karena dia tidak sempat ketemu Ramadan. Atau mati sebelum maghrib, kurang 1 menit maghrib mati, berarti dia hanya ketemu Ramadan, tidak ketemu lebaran, tidak wajib zakat fitrah. Jadi syaratnya zakat fitrah menurut mazhab kita Imam Syafi'i harus menemui Ramadan dan menemui lebaran. Kemudian kapan mengeluarkannya? Dari dalam mazhab kita Imam Syafi'i boleh takdim sebelum kita memenuhi 2 syaratnya. Misalnya kita masuk Ramadan begini sudah boleh kita mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian sunnahnya adalah paling bagusnya adalah antara kita sebelum kita pergi subuh, waktu subuh, fajar, sampai setelah kita sholat subuh, sampai imam naik mimbar waktu hari raya Idul Fitri. Itu adalah saat yang paling istimewa. Adapun kalau kita tunda setelahnya itu, sampai maghrib, hukumnya makruh. Kalau sudah maghrib, kelewat maghrib, hari raya, haram. Artinya apa? Dosa, kita telah menunda zakat, dan itu sebagai sedekah. Dan dia wajib tetap membayar, biar akan tapi dia melakukan dosa, karena apa? Hendaknya zakat fitrah dikeluarkan di hari itu, untuk mengayakan orang fakir, agar orang fakir di hari itu ikut berhari raya bersama orang kaya. Jadi jangan ditunda. Panitia jangan menunda. Jangan disimpan dulu di masjid, mau dibagi esok hari, gak boleh itu. Haram hukumnya. Apalagi masuk, enggak tahu masuk kantor apa nanti. Ya boleh itu. Harus segera disampaikan hari itu untuk mengayakan orang fakir di hari itu. Dia harus nyampe ke tangannya orang fakir. Ada orang fakir hari itu ada jaminan dia. Enggak usah pusing bikin makan, tapi sudah dapat uang sehingga dia bisa bersenang-senang dengan anaknya. Ini problem ya. Dan berikan kepada orang fakir yang sesungguhnya. Baik, ini adalah zakat fitrah yang harus benar-benar kita perhatikan. Kemudian bagi orang yang sudah dewasa, sudah balek, hendaknya mengeluarkan dengan dirinya sendiri dengan niat masing-masing. Misalnya ibu punya anak sudah gede di Bandung, lalu ibu mengeluarkan di sini tidak sah. Biar saja yang di Bandung mengeluarkan di mana? Di Bandung. Nah, tetapi bisa saja mewakilkan. Dia yang dari Bandung mewakilkan kepada kita untuk kita mengeluarkan. Jadi kalau sudah dewasa, kasih duitnya atau kasih berasnya biar dia mengeluarkan sendiri. Bukan orang tua, misalnya di pondok, dia di pondok sudah mengeluarkan di pondok, anaknya ada di pondok semuanya. Bukan orang tuanya membayarkan di rumahnya masing-masing, tidak. Kirim saja suruh beli beras di pondok, selesai. Kalaupun ternyata dia enggak sempat, tapi masih wilayah dekat sini, tinggal saja sang anak itu telepon sama bapaknya, bapak saya wakilkan bapak untuk mengeluarkan zakat saya kepada ini. Tapi berasnya sudah ada, diberikan dulu kepada sang anak. Nak, karena aku gak bisa ngirim berasmu ke mana? Ke pondok, ini ada beras untukmu. Untuk kau bayarkan zakat fitrah. Ya bah, saya terima beras itu. Berarti beras itu sudah miliknya sang anak tadi, dan anak nanti mengeluarkan dari dirinya. Jadi, bukan kita diam-diam membayar begitu saja. Itu tidak sah, zakat fitrah seperti itu. Jadi berikan dulu kepada anak beras tersebut. Berikan kepada anak kita, kemudian setelah anak kita menerima, baru setelah itu anak suruh niat. Dan niat dari jauh pun boleh. Hanya kita sebagai wakil yang membaginya. Saya niat melakukan zakat fitrah, uang yang apa, beras yang ada di situ, bah. Bapaknya sebagai wakil untuk membagi kepada yang berhak. Kemudian, zakat fitrah hanya segitu saja. Tidak lebih, 2,5 kilo kurang lebihnya. Biarpun orang kaya raya, tetap 2,5 kilo. Tidak boleh kita menambahkan, dan kalau kita menambah, haram. Ikhtiyat boleh hanya sekitar 2,6, 2,7, hanya khilaf antara ulama. Berapa sih pastinya? Karena kira-kira antara 2,4, 2,5, 2,6, 2,7. Kalaupun harus pakai tambahan itu harus betul-betul sukarela. Bu, tambahannya untuk hati-hati, sukarela. Dan kalau diganti dengan uang juga boleh menurut madhab Imam Abu Hanifata. Kalau mengganti dengan uang, boleh diganti dengan uang ikut madhab Imam Abu Hanifata. Tapi tetap senilai uang, senilai beras tersebut. Jangan dilebihkan nanti. Kalau lebihkan masuk bab zalim kita. Kita tidak boleh mengambil hartanya orang kaya dengan cara yang haram sama. Seperti halnya kita tidak boleh memberikan kepada orang yang tidak berhak. Jadi jangan menantang orang kaya, dia miliarder mau dia, orang kaya raya. Zakatnya satu karung, gak ada situ. Tetap 2,5 kilo. Dan kita melebihkan hukumnya haram bagi panitia. Sebuah sekolahan menantang ini sekolahnya orang kaya, zakat fitrahnya keren, 100. Kita membeda. Zakat fitrahnya 100 ribu. Padahal biasanya yang lain mungkin 25. 100 ribu karena kita ada. Enggak, haram itu semuanya. Tidak boleh meminta lebih. Kalaupun harus meminta lebih, harus dengan kesepakatan. Harus dikasih tahu. Zakat fitrahnya aslinya 25 ribu. Ini perkiraan ya, berasnya kurang lebih 25 ribu. Kalau memang harga beras 2,5 kilo, 25 ribu. Kalau 1 kilonya 10 ribu. 10 ribu, 10 ribu, 25 ribu. Aslinya 25 ribu Pak Haji. Cuman minta ditambah sukarela. Agar bisa lebih banyak dan bisa disebar kemana-mana. Yang memberi sukarela, bukan karena kepaksa, bukan karena sekolahnya keren, lalu zakatnya mahal, gak ada itu. Orang kaya raya tetap 2,5 kilo. Baik, ini harus perhatikan. Semua yang di bawah naungan kita, yang mengeluarkan kita. Anak kecil yang mengeluarkan bapaknya, iya. Anak kecil yang mengeluarkan bapaknya, karena anak kecil belum bisa niat. Tapi anak kita yang sudah dewasa, di rumah kita, kita berikan sendiri, suruh niat sendiri. Dan niat cukup saja, satu bungkus diberikan sudah sah. Itu beras saya niat sudah sah. Seandainya tangannya gak usah dimasukkan seperti kebiasaan di daerah-daerah, tangannya dimasukkan sang kiainya membacakan Bismillahirrahmanirrahim nawaitu an ukhrija, gak pakai begitu sah. Bahkan menjadi haram kalau ternyata yang dipegang tangan santrinya perempuan, nanti kiainya membacain doa, ini problem ini. Anda gak sadar ini. Nah, Anda sudah lah biar niat, mana berasmu ini, niat sudah selesai. Baik, ini digampangkan masalah ini. Baik, itu adalah masalah zakat fitrah. Kemudian Ramadan harus kita tinggalkan dengan niat mulia di bulan Syawal. Dengan niat baik di bulan Syawal. Jangan kotori Ramadan dihapus dengan rencana buruk di saat bulan Syawal. Halal lebih halal yang kita laksanakan. Kemudian malam lebaran biasanya kita lepas dari puasa, tak taunya kita malah maksiat. Makanya disunnahkan oleh 4 madhab. Para ulama mengatakan bahwasanya sunnah menghidupkan malam lebaran dengan ibadah. Disunnahkan menghidupkan malam lebaran untuk ibadah karena malam itu umumnya orang lalai. Berpesta, bersenang-senang. Maksiat di malam itu. Karena seolah-olah bebas dari pekerjaan puasa. Enggak ada terawih, enggak ada ini. Sudah ancur-ancuran. Maka di saat seperti itu, sunnah kita menghidupkan malam itu. Bahkan yang menghidupkan malam itu dengan ibadah, akan dihidupkan hatinya. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat hati-hati orang pada mati. Akan dihidupkan hatinya. Kalau memang tidak bisa beribadah, sudahlah jangan melek. Sudah tidur saja malam itu. Karena kadang-kadang nonton TV, kadang-kadang keliaran kesana kemari, gak karu-karuan, na'udzubillah. Jadi kita harus menjaga amal kita. Adapun paling ringan yang menghidupkan malam lebaran nanti dengan ibadah, sholat isya berjamaah, kemudian sholat subuh berjamaah. Selebihnya tidur. Mau naik pangkat lagi, ambil waktu untuk bisa berzikir lebih panjang. Seperti kebiasaan di Ramadan. Berapa jam kita bangun di Ramadan, khususnya 10 akhir bulan Ramadan. Kalau kita biasa sampai sholat berokaat-rokaat, tambah saat itu sholat berokaat-rokaat. Biarpun tidak ada terawih lagi saat itu. Saya ingin menambah sholat saya, sholat ba'diyah, isya, selesai. Saya ingin sholat. Agar hidup membaca Quran. Baru setelah itu separuh waktunya istirahat, baru bangun tahajud, kemudian sholat subuh berjamaah. Ini. Kemudian juga kita perlu membuat satu syiar. Agar tahu bahwa ini adalah hari raya kita, makanya termasuk yang kita lakukan di sini adalah keliling. Keliling adalah syiar. Jangan berkata ini masalah kesombongan dan sebagainya, kesombongan itu urusan hati seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu buat syiar sehingga kita akan keliling dan juga menyiasati kemalasan kita. Kalau kita melakukan sholat di rumah sendiri 20 rakaat kayaknya berat banget, apalagi 30 rakaat. Akan tapi kalau disiasati dengan takbir keliling, dengan takbir keliling sendiri disyariatkan, takbir syiar di luar itu disyariatkan untuk hari raya, untuk menampakkan syiar Islam itu sunnah. Kemudian tentunya ini adalah bagi kaum pria untuk mengeraskan suaranya, bagi ibu-ibu hendaknya suaranya lirih saja, tidak ibu jerit-jerit pakai speaker malah. Nah, benar nih pembimbingnya yang disalahkan, bukan ibu-ibunya. Kalau ibunya semangat ibadah, cuman pembimbing yang gak mau ngingetin, ini salah. Jadi gurunya yang salah itu nanti. Maka daripada kita disalahin, kita ingat. Ibu-ibu kalau takbir keliling sama suami dan sebagainya, enggak usah mengeluarkan suara. Takbirnya pelan saja. Allahu Akbar, Allah. Kemudian setelah itu kita akan kunjung dari masjid ke masjid. Kalau kita kunjung 10 masjid, setiap masjid kita melakukan 4 rakaat, maka malam itu kita melakukan 40 rakaat. Jam 12 malam selesai sampai di sini, istirahat, nanti jam setengah 4 atau setengah 4, kita bangun tahajudan, nunggu sholat subuh. Habis sholat subuh, nunggu sholat hari raya, Masya Allah, indah. Sudah, lupakan TV. Lupakan acara-acara yang betul, malam lebaran, acara televisi itu, waduh, juga luar biasa itu. Sudah berlomba-lomba. Syaitan dan iblisnya sudah mempersiapkan 8 bulan yang lalu. Bagaimana agar kita itu sudah biasa dengan niat maksiat di bulan lebaran, di bulan Syawal. Maka tolong anak-anak kita dihimbau untuk bisa berkumpul di tempat yang baik. Kalau memang keluar tidak bisa dengan keluar yang baik, maka di rumah saja. Matikan televisi, bantalnya dilipat, kemudian duduk di mana yang sekiranya aman, tidak gampang tidur, baca zikir kepada Allah, luar biasa. Salat, Quran, zikir, salat, Quran, zikir, tafakur, mohon kepada Allah, luar biasa. Yang penting hidupkan di malam itu dengan ibadah. Jangan sampai kita lalai, yang lalai malam itu akan mati hatinya dan akan lalai sepanjang waktu. Tapi yang hidup malam itu insya Allah dijaga oleh Allah hatinya sepanjang waktu. Ini adalah amalan di akhir Ramadan nanti. Kemudian halal bihalalnya, amalan di amal awal Syawal. Halal bihalal tentunya harus jangan lupa syariat Nabi SAW. Laki perempuan harus ada batas. Bukan mentang-mentang hari raya kemudian halal bihalal mendapatkan. Halal bihalal jadi haram biharam. Karena Masya Allah, mestinya mencari ridho dari Allah dan ridho dari manusia, akan tapi ternyata di situ melanggar Allah. Gara-gara ziarah hari raya Idul Fitri tidak sholat duhur. Gara-gara ziarah hari raya Idul Fitri laki perempuan tak tahu yang melakukan keharaman. Takut kepada Allah, ayo. Ramadan adalah kita jadikan sebagai ajang mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian di bulan Syawal bagaimana kita dekat dengan sesama manusia tanpa melanggar Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut minal aidin wal faizin, orang yang kembali kepada Allah dengan pengampunan Allah dan beruntung dengan pahala yang berlipat ganda. Baik, insyaallah. Adapun pengajian ini, insyaallah pengajian Syawal dimulai tanggal, pengajian tafsir ini 8 Agustus. Sabtu 8 Agustus. Tanggal berapa Syawal ini, Nak, ya? Ya sudah, enggak pakai Agustus, lupa Syawal nih. Tanggal 8 Agustus. Tolong, Nak, ya, semuanya di church. Ya. Nah, 8 Agustus. Kalau tidak salah itu 20 berapa Syawal itu. Oh, nunggu berapa? Kurang lebih ada ukurannya, ya. Nunggu pemerintah. Baik, insyaallah 8 Agustus, kemudian Ahadnya 9 Agustusnya, kemudian seterusnya itu mulai aktivitas terus mulai seperti biasa. Kemudian ziarah ke tempat ini tanggal 1, 2, 3, 4, 5 Syawal. Tanggal 1 sampai 5 Syawal ada di sini untuk menerima tamu, tidak ada pengajian, kita hanya untuk silaturahim di sini, untuk kita bisa bertemu di tempat ini, di aula ini, mulai tanggal 1 Syawal sampai tanggal 5 Syawal, mulai jam 8 pagi sampai jam 11. Supaya ada. Kemudian istirahat sebentar, makan siang, yang memakan siang, yang puasa-puasa. Kemudian setelah itu mulai lagi jam 11, jam 14 atau jam setengah 2 atau jam 2 sampai maghrib nanti sampai sore. Insyaallah ini. Kita kembali kepada Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dengan kitab Riyadhus Salihinnya. Kita sudah sampai kepada bab fadlil ju' wa khusyunatil aishi. Bab tentang bagaimana keutamaan orang yang biasa dengan kesederhanaan. Keutamaan orang dengan biasa dengan kesederhanaan. Membiasakan dengan kesederhanaan adalah membiasakan hidup nyaman. Bebas dari tuntutan. Dan itu selalu yang kami berikan bekal kepada anak-anak yang memperjuang. Hei anak-anakku semua, biasakan dengan hidup sederhana. Jangan berbangga dengan kebiar dunia. Jangan berbangga dengan itu mobil. Jangan berbangga dengan rumah mega. Jangan berbangga dengan macam-macam urusan dunia. Kita punya guru Nabi SAW membiasakan dengan kesederhanaan. Kalau seorang juru dakwah dengan kesederhanaan, maka dia akan menjadi juru dakwah yang paling kaya saat itu. Dia tidak pusing. Sebab yang kefakiran yang sesungguhnya adalah tamak. Setiap melihat gebyar dunia dia silau, kemudian pengin seperti itu. Maka bisa saja seorang ustaz menjual ilmunya, menjual agamanya hanya untuk mendapatkan uang. Dan mungkin menjadi tawaduk yang salah kepada orang yang punya uang. Man tawaduk al-ghani yang dihinau dhahaba anhu thulutsa dinihi. Yang tawaduk kepada orang kaya karena kekayaannya 2/3 imannya hilang. Tidak pantas lagi menjadi ustaz hari itu. Modal paling utama adalah kesederhanaan. Biasa dengan sederhana. Baju apa yang Allah berikan kepadanya tanpa harus memaksakan untuk tampil sebagai ustaz model begini, ustaz model itu. Tidak. Tampillah sebagai hamba Allah yang dimudahkan seperti itu, lakukan seperti itu. Jika ternyata Allah berikan kepadamu hal yang cukup, bukan berarti kita harus tampil aneh. Tapi tetap biasakan dengan kesederhanaan. Dan guru kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah orang biasa dengan kesederhanaan, tidak ada yang bingung. Dakwah dimanapun mampu dia. Dakwah dimanapun berani dia. Dakwah dimanapun tidak pernah takut. Karena apa? Dia biasa dengan kesederhanaan. Tapi kalau sudah orang biasa gaya hidupnya, mengikuti gaya hidupnya orang, macam-macam, sombong dengan dunia, sombong dengan harta, tersiksa dia. Mendapatkan duit sedikit, sakit, tak dapat, pusing, gimana bisa dakwah? Bahkan bisa saja ikhlasnya hilang, urusannya hanya dengan uang, tidak ada ilmu kecuali harus diganti dengan dunia. Na'udzubillah, itulah orang yang menjual agama dengan rupiah, dan dia akan terjerumus, dan itu orang yang paling ditakuti Nabi SAW. Dan itu lebih keji kalau sudah orang seperti itu, lebih hina, lebih keji, lebih serem, lebih merusak daripada madhibani ja'iani. Daripada dua serigala yang lapar yang akan merusak binatang ternak, maka orang yang punya kerakusan itu lebih merusak kepada agamanya. Rakus kepada dunia, rakus kepada pangkat, itu akan merusak agamanya. Agamanya akan rusak kalau orang punya kerakusan. Maka kita harus berlatih dengan biasa, dengan kesederhanaan. Biarpun kita diberi oleh Allah kekayaan seperti apapun, tidak perlu kita foya-foya. Dan Nabi tidak senang dengan foya-foya. Ya, kita nikmati beli mobil yang bagus untuk keluarga. Tapi tanpa harus menjadikan kita sombong. Tanpa harus menjadikan kemuliaan kita adalah dengan mobil mewah. Ataupun kita rumah bagus untuk kenyamanan anak keluarga. Diperkenankan dalam Islam. Tapi jangan sampai berubah hati kita. Sehingga di saat kita duduk di tempat yang sederhana jadi enggak nyaman. Naik angkot saja kipas-kipas sepanjang jalan. Padahal dulu juga biasa dengan angkot. Ada apa berubah seperti itu? Ditahan dikit deh. Gara-gara rumahnya AC terus, di rumahnya orang panas sedikit sini. Gak enak betul sama tuan rumahnya itu. Ada apa dengan itu semuanya? Mentang-mentang ustaz lalu seenaknya seperti itu. Gak, harus ada adab. Kalau memang kamu betul-betul kemanasan, ditahan. Murah. Biasakan yang sederhana, di saat naik angkot, alhamdulillah, naik mobil mewah, alhamdulillah, naik sepeda, syukur, masih bisa jalan kaki, alhamdulillah, di sana ada orang pincang, masih pincang, alhamdulillah, di sana ada orang lumpuh. Harus seperti itu. Jadi kesederhanaan. Dan itu pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin bil anqal. Wa ana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidah Aisyah. Qalat, beliau bersabda. Beliau berkata. Beliau menyampaikan saksi, karena beliau hidup dengan Rasulullah. Beliau bercerita, masyabi'ah, tidak pernah kenyang alu Muhammadin, keluarga Nabi Muhammad. Tidak mengatakan Muhammad, bukan mengatakan Sayyiduna Rasulullah saja. Keluarga. Termasuk di dalamnya adalah Siti Aisyah. Karena Siti Aisyah keluarga Nabi. Masyabi'ah alu Muhammadin min khubzi syairin. Keluarga Rasulullah itu tidak pernah kenyang dengan roti yang dibuat dari gandum. Yaumaini mutatabi'aini, dua hari berturut-turut. Hatta qubida, sampai beliau wafat. Jadi kebiasaan Nabi itu kenyang hari ini, besok kurang kenyang. Dan begitu seterusnya, hampir tidak pernah dua hari berturut-turut kenyang. Subhanallah. Dan tidak mengurangi kemuliaan Nabi. Dan bukan Nabi tidak punya, sebab Nabi itu kalau apalagi di bulan Ramadan seperti ini, ajwad. Lebih cepat dalam bersedekah, melebih dari hari-hari yang lainnya. Bahkan dikatakan lebih cepat daripada Reh Mursalah, daripada angin yang berhembus. Bukan Nabi tidak punya, karena Nabi tidak biasakan untuk mengumpulkan. Bukan Nabi tidak punya, Nabi dikasih oleh orang dengan pemberian yang banyak, yang banyak, yang banyak. Tapi tidak pernah digunakan untuk keluarganya. Sampai Siti Aisyah itu, setiap mendapatkan dari Rasulullah, diberikan, diberikan, diberikan. Salah satu yang membantu di situ, ya Sayyidah Aisyah, kita butuh sesuatu. Kita butuh sesuatu makanan untuk kita persiapan begini. Siti Aisyah ngomong, kalau kamu ngomong mulai tadi, akan saya sisihkan. Kamu terlambat ngomongnya, sudah saya bagi semuanya. Jadi begitulah kehidupan keluarga Nabi adalah bukan tidak mampu. Siapa yang tidak cinta Nabi? Wong sekarang pengikutnya Nabi saja makmur kok. Yang dicintai oleh pecintanya mau dikasih apa saja. Nabi lebih dari itu semuanya. Orang berikan baju-baju mewah, baju-baju istimewa. Ada istilahnya baju afiriyah, baju yang bersulam emas. Tapi tidak pernah ditempelkan di badan putri beliau Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Tidak dimanja dengan itu semuanya. Bahkan Sayyidat Fatimah Az-Zahra, waktu dinikahkan oleh Rasulullah dengan Imam Ali, ternyata bajunya adalah baju pengantin yang bersulam 12 sulam, 12 tambalan. Sangat sederhana Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Bukan Nabi tidak punya, jangan katakan Nabi tidak punya. Yang beri hadiah Nabi bermacam-macam orang. Tapi Nabi tidak mendidik umatnya untuk sombong, tidak mendidik umatnya untuk berfoya-foya. Tapi Nabi biasakan dengan kesederhanaan seperti agar jadi contoh untuk umatnya. Dan pun demikian Nabi mengatakan, bukan tidak boleh, bersenang-senanglah. Akan tapi harus ada batasannya. Yang menjadi masalah kalau sudah hatimu senang dengan berbangga dengan dunia, itu merepotkan dirimu. Keluarga Nabi tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Bagaimana ini? Artinya sehari lapar, sehari kenyang. Sehari lapar, sehari kenyang. Masya Allah. Bagaimana keadaan kita hari? Kalau masalah lapar 2 hari berturut-turut, mas sering. Ya, tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Kalau lapar 3 hari berturut-turut, sering Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lapar 3 hari, tidak ada makanan 3 hari berturut-turut, sering Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di rumahnya Sayyidah Imam Ali juga pernah. Di rumah Sayyidah Fatimah Az-Zahra dengan Sayyidah Hasan Husain pernah 3 hari, 3 malam tidak ada makanan. Tidak pernah pusing hidup beliau. Dan subhanallah, begitulah itu contoh untuk kita semuanya. Akan tapi pun demikian, Nabi sangat dermawan. Bahkan istri-istri beliau akan berusaha untuk menjadi dermawan. Sehingga ada yang punya karya, menguliti kulit kemudian dijual. Kemudian ada bermacam-macam dari istri Nabi ingin mendapatkan penghasilan sendiri. Tapi bukan untuk menggedekan kalungnya, bukan. Akan tapi mereka ingin disanjung oleh Allah dan disanjung oleh Nabi. Maka ada yang gelarnya Ummul Masakin, ada gelarnya ini. Ada orang punya gelar-gelar istimewaan karena apa? Dia punya semangat untuk bersedekah, padahal apa? Tidak punya apa-apa. Bekerja, berkarya, setelah dapat duit bersedekah. Bekerja, duit sedekah. Karyanya di rumah sendiri. Karir tapi adalah untuk membangun umat. Karir untuk bersedekah dan karirnya pun di rumahnya. Kadang sudah dicukupi sama suaminya dengan kalung gede-gede, tak tahu masih bingung cari pekerjaan mau kemana, Bu? Mau kemana, Neng? Sudah dimuliakan suaminya masih bingung, pengen capek dan seterusnya. Sedekahnya di mana? Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wanita takut. Aku diperlihatkan oleh Allah bahwasanya penghuni neraka banyak wanita. Kaget wanita. Ittaqun nar walau bisyikki tamratin, maka takutlah kalian dengan api neraka walaupun dengan syikki tamrah, sedekah dengan sepotong kurma bagi yang tidak punya rezeki. Ternyata saat itu wanita pada mengeluarkan kalungnya semuanya. Ya Rasulullah, aku takut dari api neraka. Sadar mereka, dikeluarkan duitnya. Dan ini wanita yang selamat. Memang di neraka banyak wanita masuk neraka, sudah pernah kita sebutkan pada hadis yang lalu. Tapi kan bukan ibu-ibu itu kan. Wanita banyak di dalam neraka. Nabi tidak mengatakan kamu ahli neraka, bukan. Di sana banyak wanita masuk neraka. Maka takutlah engkau dari api neraka. Bersedekahlah engkau walaupun dengan syikki tamratin, biarpun dengan sepenggal korma, sepotong korma. Maksudnya apa? Ayo banyak bersedekah. Dan isyarat dari apa? Para ahli tafsir, isyarat memang ini isyarat bahwasanya subhanallah, para tafsir hadis mengisyaratkan banyak ibu yang terlalu berpikiran masa depan. Suaminya susah bersedekah. Jadi yang suka ganggu suaminya adalah ibu. Memang ada ibu-ibu khusus dermawannya, Masya Allah, kayak ini Insya Allah. Tapi ada ibu-ibu yang kerjaannya, abang, anak-anak kan masih mau kuliah nih, abang, rumahnya belum ini bang, mobilnya, wah ini ada, ini bukan di sini, ini ada surga. Tapi isyaratnya kepada wanita pada waktu itu. Sebab banyak para suami-suami ingin berbuat baik harus menyembunyikan dari istrinya, karena istrinya adalah pelit. Itu kan gak pernah ngaji, kalau ngaji mah enteng. Tapi kalau ketemu istri yang solehah, suaminya menyumbang, istriku saya akan menyumbang berapa? 10 juta. Bang, cuma 10 juta, kita setahun sekali aja kok 10 juta. Tambah lagi, ini ahli surga ini. Bang, kok banyak banget nih. Awas ini, musibah ini. Tapi Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu selalu mendukung dengan apa yang dilakukan Nabi. Tidak pernah protes, ya Rasulullah, di rumah enggak ada makanan kok banyak sedekah engkau ya Rasulullah, enggak ada. Selalu bergembira dengan apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bagaimana kehidupan Nabi. Dalam keadaan masih kurang pun ternyata sedekah. Sekarang bagaimana kita? Mana ada kita pernah lapar sehari? Puasa saja kalau sudah buka kan pol-polan. Ini lapar yang sesungguhnya. Bagaimana riwayat dari Siti Aisyah tentang kehidupan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa fi riwayat, dan riwayat disebutkan, ma syabi'a alu Muhammadin mundu qadimal Madinata. Keluarga Nabi Muhammad tidak pernah kenyang mulai dari masuk kota Madinah, min tu'amil burri, dari makanan bur gandum. Thalatha layalin tiba'an, 3 hari berturut-turut. Ini ada riwayat. Jadi pernah 2 hari kenyang terus, tapi sampai 3 hari enggak. Paling lama adalah 2 hari kenyang. Hari ini kenyang, besok kenyang, lusa sudah kurang. Bahkan Nabi pernah ditanya, kenapa kau tidak minta ya Rasulullah agar bisa kenyang setiap hari? Nabi mengatakan, tidak, biarkan seperti ini. Aku ingin kenyang sehari, lapar sehari, agar di saat aku kenyang bisa bersyukur kepada Allah. Dan di saat aku lapar, aku bisa merasakan bagaimana lapar dan bisa bersabar. Jadi itu bukan mencari makan untuk kenyang. Terus yang dicari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dicari ridha Allah. Di saat diberi oleh Allah kenikmatan, dijadikan bahan untuk bersyukur, dan di saat diberi oleh Allah kekurangan, dijadikan bahan untuk bersabar. Asyraful anbiya wal mursalin, paling mulianya manusia, paling mulianya nabi, dan beliau adalah contoh untuk kita semuanya. Hadis selanjutnya. Wa an Urwata an Aisyata, diriwayatkan dari Urwah radhiyallahu taala an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Siti Aisyah, annaha kanat taqul, beliau berkata kepada Urwah, Urwah ibn Zubair, jadi keponakan dia, annaha kanat taqul, beliau berkata, ya bena ukhti, wahai anak saudaraku, hei keponakanku, inna kunna lananduru ilal hilali thummal hilal. Aku itu pernah, kami itu keluarga Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, pernah melihat rembulan. Maksudnya bulan ke bulan. Dari bulan ke bulan. Thumal hilal. Kemudian hilal berikutnya. Thalathatu ahillah. Sampai 3 bulan. Jadi kita pernah ada nunggu hari demi hari. Ada nunggu minggu demi minggu. Ini sudah nunggu bulan demi bulan. Fi syahrain, dalam 2 bulan yang berturut-turut. Ma'uqadu tidak pernah dinyalakan, atau ma'uqada yugidu, ma'uqida tidak pernah dinyalakan, ma'uqida tidak pernah dinyalakan, fi abyati rasulullah, di rumah-rumah nabi, narun api, enggak masak 2 bulan nih, sabar bu, sabar, tapi ke warung, ini kan haji, tidak ada warung, tidak ada apa. Tidak masak yang sesungguhnya. Akhirnya Sayyidina Urwah bin Zubair berkata, "Qultu ya khalah bibi, famagana yu'ishukum? Apa yang menjadikan kalian hidup? Makan apa kalau begitu?" Qalat, berkata Sayyidat Aisyah, "Al-aswadani, 2 aswadan, 2 hitam." Apa 2 hitam itu? Aswadan sudah istilah. Kalau Aisyah'en, maghrib dengan Isya. Kalau aswadan itu kurma dengan air. Dikatakan 2 hal yang hitam. 1 korma, 1 air. Padahal air tidak hitam. Begitulah namanya istilah. At-tamr wal ma'u. Illa annahu qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya kadang. Illa annahu qad kana, telah ada li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi Rasul itu jiran, dan punya tetangga, minal ansar, dari orang ansar. Wa kana lahum manabihu. Orang ansar itu pernah ada orang ansar, tetangganya Nabi itu orang yang punya unta atau kambing yang bisa diperah susunya. Manabih itu binatang yang bisa diperah susunya. Cuman bukan miliknya. Ada kebiasaan di Arab itu, ada orang ontanya banyak, susunya banyak. Daripada mubadir, Diberi tadi, bu ini bawa onta saya, ambil susunya. Tapi kalau sudah habis susunya, kembalikan ontanya. Itu ada. Sebab kalau harus merah sendiri, lalu kirim susu, repot saya. Ya, ambil saja ontanya, nanti perah setiap hari. Kalau sudah habis, kembalikan ontanya. Manabih seperti itu. Jadi ada tangganya Rasulullah itu, ada orang punya seperti itu. Ada onta yang bisa diperes, itu selalu dikirim ke Rasulullah. Itu tambahannya, selain daripada kurma dan air. Min albaniha, dari susunya. Fayaskina, kemudian tetangga itu berikan kami minum air susu seperti itu. Ini adalah kehidupan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini saja insyaallah hadis yang bisa kita hadirkan, insyaallah nanti akan kita lanjutkan. Itulah gambaran kesederhanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di bulan Ramadan Nabi sangat rajin untuk bersedekah dengan bermacam-macam cara, dan pengikut-pengikut Nabi pun demikian. Mumpung Ramadan, hari ini dilipat gandakan pahalanya. Cara beri sedekah itu bukan di saat di luar Ramadan kita menunggu Ramadan, bukan. Kalau Anda di bulan Syaban ingin bersedekah, ya sedekah saja, tidak usah nunggu Ramadan. Biarpun ngerti di bulan Ramadan adalah keutamanya besar, ada orang salah. Jadi di bulan Rajab kan masih jauh dengan Ramadan. Dia ingin sedekah, ditabung dulu. Kenapa tidak segera disedekahkan? Nunggu Ramadan, biar nanti menjadi berlipat ganda kalau di bulan. Oh salah. Kalau engkau ingin sedekah di bulan Rajab dan sudah ada duitnya, sedekahkan di bulan Rajab. Karena lebih cepat, lebih gede pahalanya. Kok ditunda dulu? Cuman sekarang sudah bulan Ramadan, ini seruannya adalah kalau engkau bersedekah di bulan Ramadan, tidak bisa dikalahkan dengan hari-hari selain itu. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang bersedekah 100 juta. Dilipat gandakan di bulan Ramadan beratus-ratus juta. Sehingga di bulan seperti inilah orang berlomba-lomba untuk sedekah. Apakah itu sedekah paling utama adalah dengan kerabat, sanak, saudara? Kita perhatikan, ayo kita pulang sambil perhatikan siapa bibi kita, saudara kita, tetangga kita yang kurang. Perhatikan mereka, dan ini keutamaan yang luar biasa. Khususnya di bulan Ramadan, akan dilipat gandakan pahala itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga penyambung hati. Untuk bersedekah, jangan menyerah dengan kefakiran. Mungkin ada yang fakir, enggak punya apa-apa, tapi berusaha untuk sedekah. Dan jangan ragu untuk berikan kepada tetangga apa yang kita miliki, biarpun menurut Anda adalah sangat sedikit. Ah, enggak pantas saya sedekahkan ke tetangga. Jangan ngomong begitu. Nabi melarang untuk wala tahqiran dan ma'rufa. Jangan kau meremehkan kebaikan yang ingin engkau lakukan. Misalnya ibu punya apa? Punya bolet atau belum pernah cair tetangga. Punya apa saja. Kalau ingin memberi tetangga, beri. Kadang-kadang itu yang ditunggu oleh tetangga. Jadi di saat Anda ingin memberi, bukan berarti di saat itu cocok untuk tetangga. Oh, bukan. Jadi keluarkan kekikiran dari hatimu. Rindulah untuk berbuat baik, aku punyanya ini. Ini adalah makanan terbagus untukku. Makanan terbagus untukku, tapi untuk tetangga memang makanan terjelek. Sudah, jangan pusing urusan itu. Ini makanan terbagus untukku, dan aku ingin bersedekah kepada tetanggaku. Subhanallah. Menggugah hati. Saya buat contoh di sini, ada orang sedekah. Rupanya pulang dari Jawa Timur, bawa gaplek. Bawa gatot atau gaplek. Tentunya apa, saya punya ini, saya ingin ngasih hadiah kepada tetangganya. Orang kaya raya, makanannya adalah makanan yang mahal-mahal. Tentunya setelah dikirim gaplek tak tersebut apa, senengnya luar biasa. Rupanya dia dari Ponorogo juga rupanya. Cuman lama gak punya gaplek, seneng. Jadi ibu jangan remehkan apapun yang akan ibu berikan. Bisa saja, biarpun itu sesuatu yang remeh, ternyata orang itu menanti-nanti. Jadi kalau berbuat baik, sudah berbuat baik saja, jangan banyak pikir. Sudah, aku ingin berbuat baik, aku punya aku ini. Punya bolet, punya ini, sedekah, punya itu, punya. Sampai nih, kebiasaan ini, di saat Anda punya duit yang banyak, akan mudah bersedekah dengan duit yang banyak. Enggak usah mikir-mikir. Kalau gayanya model mikir-mikir nanti, sedekah akan ngomong gini, nanti saja saya tabung biar banyak dulu. Ayo, giliran ditabung berubah yang dibeli. Berubah. Kalau 5.000 hari ini keluar ke 5.000, jangan ditunda, nanti saja kalau sudah kumpul, keluar. Beli masakan. Beli macam-macam. Khusus ini mumpung Ramadan, kami ingatkan, ayo berbondong-bondong. Kami himbau, ayo semuanya. Keluarkan sedekah, tolong dilihat kiri kanan kita. Saudara-saudara, paling utama ya. Jangan mikir al-bahjah dulu. Jangan mikir al-bahjah dulu, kita ingin menjalin silaturahmi. Buat hadiah yang bermanfaat. Kepada tetangga, hadiah yang bermanfaat adalah hadiah yang bakal berguna nanti di akhirat. Sedekah semampu apapun. Mungkin kita punya kerudung bekas, punyanya itu. Saya punya kerudung 5, kerudung 5 enggak punya yang baru. Saya bungkus, dicuci dulu, disetrika, diminyaki wangi, kasih tetangga. Dan tolong, siapapun yang mendapatkan hadiah dari orang lain, itu adalah rumus cinta. Kalau Anda terima dengan baik, Allah akan beri lebih baik dari itu. Jangan meremehkan hadiah dari siapapun. Karena hadiah itu adalah yang ngirim Allah melalui manusia tersebut. Yang merendahkan hadiah akan menolak rezeki. Kecuali dalam memberikannya ada perendahan. Memberikannya ada merendahkan, ada cara. Karena kita bisa melihat merendahkan. Ada orang punya izzah, punya kemuliaan. Sehingga ada minnah. Tidak nyaman kan terima dari orang tersebut. Kenapa? Orang fasik, dipamerin lagi. Kemudian dengan caranya, orang-orang fakir, sini saya kasih. Wah, ini tidak usah diterima kalau itu. Dengan cara yang merendahkan. Akan tapi kalau waktu memberikannya dengan adab. Assalamualaikum ibu, mohon maaf. Saya punya sedikit ini, saya punya ini. Mohon diterima dengan tulus. Terima. Dan senangkan orang itu. Apapun yang Anda terima, maka itu sebetulnya dari Allah. Hanya melalui manusia tersebut. Sekarang karena kesombongan, karena kebencian, karena kedengkian. Setiap kasih hadiah tuh ngeremehkan mentang-mentang orang kaya. Hei, sini banyak saya kemarin, saya bagi-bagi. Jangan ngomong begitu. Terima dengan senang. Gunakan biarpun hanya sekali. Atau yang penting senang, terima. Kalau memang Anda dibuat butuh, sedekahkan orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut. Anggap kalau kita menghargai, itu menyenangkan dia yang dijadikan perantara oleh Allah. Baik, setelah kita ngurusi saudara, kerabat, tetangga, harus program besar lagi. Saya sampaikan, pondok ini ayo. Nah, ini baru nanti berpikir, kita tidak ingin ketuker nanti. Mikir pondok, tetangganya enggak diurusin. Mikir pondok, saudaranya kelaparan. Dolim, maksiat. Setelah kita mikir, tetangga kita beri hadiah apa untuk makan hari itu, mungkin kita cukupi, makan seminggu. Yang belum punya baju, yuk saya belikan baju. Allah, hidup indah. Ini keindahan. Baru setelah itu berpikir, hei yang punya duit mana? Ayo gini, di pondok ini ada program besar. Ngomongin Ramadan terakhir hari ini. Pembangunan belum beres ini, belum beres ini. Butuh berapa ratus juta, miliaran itu. Cuma gak usah bicara gede-gede. Atau bawa orang untuk bisa berjuang di tempat ini. Dan tidak harus di tempat ini. Anda bisa bawa kemana saja. Yang penting bagaimana di bulan Ramadan ini kita keluar dari kekikiran kita. Paksakan untuk bisa berbuat baik di bulan Ramadan ini. Keluarkan diri kita dari kekikiran. Niat, ya Allah, aku akan keluar dari kekikiran hari ini. Ya Allah, keluarkan. Anda akan keluar dari kekikiran. Esok hari akan dimudahkan oleh Allah. Nahan-nahan terpelit. Sampai Ramadan keluar. Kita kehilangan keutamaan Ramadan. Sehingga orang hebat di bulan Ramadan malam harinya ibadah, siang harinya sedekah. Malam harinya ibadah, siang harinya puasa, plus sedekah. Ini istimewa sekali. Maka ayo kita upayakan, sisihkan untuk perjuangan ini. Ini kita perlu pembangunan lokal-lokal. Di Kuningan perlu berapa ratus yang kita sampaikan kemarin. Al-Bahjah 2. Kuningan ada 150 jutaan, belum beres. Yang di sini Al-Bahjah 2 kurang untuk pemagaran 192 juta. Al-Bahjah Putri. Kemudian di pusat ini tidak tahu ada 18 kamar harus dibangun. Perlu dusuh ratusan juta, mungkin miliaran. Kemudian akan lagi bangun-bangunan berikutnya. Dan seterusnya akan ada pembangunan-pembangunan selanjutnya. Akan tetapi ketahuilah, kami yakin Allah akan mengirim orang-orang yang akan berjuang di situ. Hanya kami mengingatkan, jangan sampai Allah mengirim orang yang jauh dari sana, akan tetapi kita tidak kebagian. Makanya doa kita adalah, ya Allah, kirimkan orang-orang tulus, orang ikhlas, ahli surga yang bisa berjuang di sini, ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka, supaya kita tidak tertinggal. Sedikit apapun, sekecil apapun. Mungkin hari ini tidak membawa. Akan tapi mungkin kita bisa menyusulkan. Yang penting kita sadar. Dan tidak harus di sini, mungkin musola di samping rumah kita itu lebaran gak beres-beres. Beresin itu. Yang penting kita hari ini akan keluar dari kekikiran, keluar dari pelit, sifat yang busuk, sifat yang kotor, yang dibenci oleh Allah, yang mendekatkan ke neraka, jauh dari Allah, jauh dari surga, kikir. Kita akan keluarkan itu semuanya. Dengan cara bersedekah di bulan Ramadan, dengan kita paksa hawa nafsu kita. Kalau memaksakan sampai gak makan terus mati, haram. Memaksa hawa nafsu, insya Allah gak ada yang gak makan sehari-hari ini, insya Allah. Saya pengen tahu yang gak makan sehari. Kalau ada di sini gak makan sehari, yang salah tetangga nih, pasti itu. Kalau ada hari ini, majelis di Indonesia Raya ini, kok ada orang gak makan sehari, itu yang salah tetangganya. Lelong makan Indonesia itu paling boros urusan makanan. Coba lihat, di waktu buka puasa itu menu apa saja yang ada itu. Malu, Nabi tidak pernah makan dengan dual model lauk. Pernah dikasih talam dua, dipikirin, saya cukup satu. Tidak pernah membuka mata. Kalau juga, oh itu, coba, enak, enak, enak, enak. Enak semuanya. Masalah. Nabi tidak pernah makan dengan dua lauk. Dan tolong biasakan, biarpun di ya, berusaha untuk niru Nabi lah. Biarpun di situ ada hidangan yang banyak, ambil satu lauk sudah cocok, jangan tolah toleh. Sebab kalau telah toleh nanti akan tambah semangat, tambah ini. Kecuali di rumahnya orang, nyenengkan orang yang punya rumah. Ini lain cerita, di rumah pol-polan terus. Di rumahnya orang malas makan. Kalau di rumah orang, senengkan orang yang punya rumah. Dan kita tahu dia adalah orang soleh, orang baik. Merindukan kita untuk makan di situ. Makan yang banyak. Senengkan, Masya Allah. Atau di saat Anda ingin menyajikan untuk tamu, tidak apa-apa, baik. Tapi dalam urusan yang wajar, biasakan dengan sederhana lagi makan. Cukup satu model lauk dan seterusnya. Kalaupun seandainya harus disajikan dengan macam-macam lauk, biasakan dengan memilih satu, selesai. Baik. Ini pembangunan di pondok. Kemudian kita ada program untuk membuat session radio. Tahun ini targetnya adalah 20 titik. Masih berjalan. Ada beberapa titik. Ada di Nganjuk, Madura, Aceh, Jawa Tengah. Ada di mana itu? Ada beberapa titik stasiun radio. Bogor, kita ingin mohon didoakan ya. Mohon didoakan semuanya. Semoga Allah mengirim ahli surga. Termasuk pembangunan pondok ini harus kenceng karena Sawal ini, ya memang sudah targetnya Sawal sudah beres. Cuman Sawal itu besok sudah ya, bentar lagi beberapa hari lagi. Sudahlah kita minta kepada Allah, semoga Allah mengirim ahli surga. Mumpung Ramadan ini mungkin dananya terkumpul di Ramadan, Sawal tidak kerja. Dan ingat, Al-Bahjah tidak pernah keliling minta. Tidak ada orang minta-minta keliling. Jangan sampai dia pakai seperti sebagian orang, pakai kopiah putih, sedikit pakai imamah, sorban, atas nama Al-Bahjah minta duit masuk rumah-rumah. Tidak ada. Tidak ada. Awas, hati-hati. Kalau mau menyumbang, datang ke sini. Ada juga untuk mengantisipasi, sudah ada rekening yang jelas. Rekening Al-Bahjah yang sudah disebar itu. Jadi kalau ada orang jangan dikasih, bilang saja saya punya jimat nih. Kalau ada orang minta-minta, biarpun dia jubahnya gede, atas nama Al-Bahjah untuk minta bantuan, anak santri dan sebagainya, bilang, iya Ustadz, Alhamdulillah saya sudah punya nomor rekeningnya, nanti saya kirim lewat sini. Jangan disampaikan ke tangan seseorang yang tidak kenal. Nah, hati-hati. Jadi Al-Bahjah tidak pernah nyuruh siapapun untuk keliling cari duit bawa proposal. Akan tapi kalau masalah rekening sudah dibaca di media sosial itu adalah sudah jelas itu saja. Yang lain hati-hati. Kalau ada rekening-rekening palsu, tidak. Itu jelas Yayasan Al-Bahjah, nanti kirim ke situ kalau Anda ingin bersedekah. Dan bawa kepada orang lain. Mungkin saudara Anda bersedekah. Kalau Anda tidak bisa bersedekah, lalu Anda sampaikan kepada orang lain itu bersedekah, Anda mendapatkan pahala yang sama. Mungkin Anda yang membawa kepada orang, tak tahunya orang itu menyelesaikan pembangunan, Anda mendapatkan pahala seperti itu. Pokoknya tidak boleh menyerah kita dengan kekurangan kita, tidak boleh menyerah dengan kefakiran kita, tidak boleh menyerah dengan kemampuan kita. Saya tidak bisa memberi, tapi saya bisa ngomong. Dan seterusnya. Sehingga hidup dakwah itu semangat terus membawa orang untuk bisa berkiprah dalam dakwah. Dan itulah hakikat multi-level marketingnya. Kita bekerja sedikit, ternyata pahala kita banyak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja. Semoga Allah SWT memberikan pada kita ilmu yang manfaat. Baik. Kita doa. Jangan lupa malam iktikaf nanti. Kalau iktikaf jangan milih hari ganjil saja. Ini kan musibah. Kita ketinggalan keutamaan malam genap. Jadi 10 bulan Ramadan adalah malam mulia, malam utama. Hendaknya kita menghidupkan setiap malam. Memang ada sebagian kebiasaan yang merusak. Ada kebiasaan hanya ngambil 21 saja. Atau 23 saja. Setelah itu enggak mau lagi. Jangan hayal. Lailatul Qadar bukan untuk dihayal. Ini ada hayal, oh semalam sudah Lailatul Qadar sejuk. Akhirnya besok enggak bakal ibadah lagi sudah. Karena merasa dapat Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah, jangan sok tahu sudah. Jangan dengar omongan orang yang mengatakan itu Lailatul Qadar. Ntar dulu. Lailatul Qadar disembunyikan agar kita terus berjuang. Kalau sudah, Lailatul Qadar adalah malam 25. Ayo 26-nya kemana? Tidur. Karena sudah dapat tanggal 25. Bukan. Disembunyikan oleh Allah. Nah kalau disembunyikan kok pengen sok tahu ini? Kalau ada yang melihat tanda-tanda, ceritanya nanti setelah lebaran nanti. Aku melihat tanda-tanda 25. Tapi tidak usah sampaikan ke orang lain. Kalau tidak ada, subhanallah, mungkin barakasi Allah waliullah melihat itu semuanya. Tapi kalau ceritakan hari ini, bubar. Besok tidak ada orang yang lagi ibadah. Disembunyikan agar orang terus semangat ibadah. Tanggal 20, 21, 23, 24. Bukan milih hari ganjil saja. InsyaAllah malam 26 tetap ramai nanti di masjid-masjid. Baik, insyaAllah. Ada pertanyaan? Masih ada. Lupa kita, belum tanya jawab ya. Persilakan tanya jawab. Dikitlah satu-satu biar istiqomah. Jazakumullah ahsanil jaza. Syukran katsiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah memberikan kepada kita semua keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Kepada para hadirin dan hadirat yang ingin bertanya, kami persilahkan. Satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan masing-masing satu pertanyaan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya yang saya hormati, hadirin hadirat yang saya hormati, terima kasih atas waktu yang diberikan. Hamba sering mendengar istilahnya yang sudah sering disampaikan oleh Buya. Kemudian barusan tadi juga disampaikan oleh Habib Novel bahwa walaupun seorang itu ahli ibadah tapi tidak menjamin akan mendapatkan husnul khotimah. Yang kami tanyakan, kami khawatir Buya dengan istilahnya tidak ada orang yang tahu bahwa orang itu walaupun taat beribadah ataupun apa itu akan mendapatkan husnul khotimah. Kami ingin mendapatkan husnul khotimah, karena itu apa yang bisa ditanamkan dalam hati kami yang sudah berusaha untuk menjadi lagi belajar menjadi orang yang baik. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya mengenai zakat, Ibu ya. Ya, di sekolah dimintain zakat. Sedangkan masuk zakat fitrah ya, Bu ya. Kenapa? Belum masuk. Kan masih pertengahan bulan sih, Bu ya. Bulan puasa. Iya. Nanti habis sedangkan malam takutnya saya dipitrah lagi, bagaimana hukumnya, Bu ya? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apa yang ditanyakan? Yang pertama tentang husnul khotimah. Semua dari kita tidak tahu pungkasan kita seperti apa. Tidak ada yang tahu pungkasan kita, apakah kita itu bakal pungkasan baik atau pungkasan buruk. Karena tidak tahu, jangan sok tahu. Kita tidak tahu ujung kehidupan kita. Tapi Allah sudah memberi rambu-rambu yang jelas. Rambu-rambu yang jelas. Wa kullun yassarun lima khuliqalah. Dan setiap orang akan dimudahkan oleh Allah untuk meniti jalannya ke tempatnya. Ada rambu husnul khatimah itu di sana loh, belok sana tuh. Rambu-rambunya apa? Kau tinggalkan maksiat, beribadah, terus sholat, sedekah, terus kau akan sampai ujungnya sana. Di saat berdosa, segera bertobat. Itu rambu-rambunya. Dan kalau memang tempat kita di surga, maka kullun yassarun lima khuliqalah. Kalau tempat kita di surga, di dunia ini dimudahkan oleh Allah untuk beramal-amalnya ahli surga. Kalau hadis, ada satu orang punya amalan-amalan ahli surga, tak tahunya sebentar lagi mati melakukan amalan ahli neraka, su'ul khotimah. Bagaimana orang ulama menjelaskan masalah ini? Sepanjang dia melakukan amalan ahli surga bukan karena Allah. Jadi dia tidak ikhlas, pamer, segala macam. Kalau dilihat dia di masjid, sholat, Masya Allah. Akan tapi bukan karena Allah. Kelihatannya ahli akan dipungkasi oleh Allah sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya, kekotoran. Maka nanti membangun keikhlasan itu penting. Dia kelihatannya ahli ibadah. Dan mungkin ada orang maksiat tok ujungnya masuk surga. Tapi kan bukan kita, kita tidak tahu apakah kita seperti itu. Jangan lalu bermaksud. Jadi kita tidak tahu. Mungkin ya, sebab ahli pensyarah hadis mengatakan, si ahli maksiat yang ujung-ujungnya, ini kan cerita Nabi dan orangnya tidak ditunjuk. Orangnya tidak ditunjuk. Akan tapi ini, sepanjang perjalanan, biarpun dia bermaksiat, dia adalah orang yang sangat menyesal dengan kemaksiatannya. Sehingga biarpun terlihat sebagai ahli maksiat, dia ingin kembali kepada Allah, belum sempat. Ingin kembali kepada Allah, belum sempat. Ingin kembali kepada Allah, belum sempat. Pas. Di akhir kehidupannya dia sempat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bercerita tapi tidak tunjuk orangnya. Yang jelas Nabi bercerita dan ditunjuk sifat-sifatnya adalah ada orang nanti dia adalah seorang ulama, dia seorang ahli jihad, dia seorang ahli sedekah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala ditanya, untuk apa kau menjadi mencari ilmu? Dia mengatakan mencari ilmu untuk Allah, untuk ini. Dikata oleh Allah kadzibta, kau dusta. Kau mencari ilmu itu bukan karena aku, hanya pengen disebut sebagai orang alim. Dan kau sudah sanjung di dunia, masuk neraka. Ulama masuk neraka. Ahli sedekah, infak, hidupnya hanya sedekah, sedekah, infak, infak, dermawan, derma, derma, derma, derma, terus. Bahkan dikatakan di kampung paling dermawan. Di hadapan Allah mengatakan, aku berbuat baik itu karenamu ya Allah, Allah maha tahu. Kadzibta, kau dusta. Kau memberi sedekah banyak itu hanya ingin disebut sebagai seorang dermawan. Dan kau sudah disanjung di dunia. Sana ke neraka jahanam. Yang ada ini. Artinya maka hati-hati kita menjaga amal kita. Menjaga amal kita. Lalu bagaimana agar kita sampai kepada husnul khotimah? Ya kita ikut jalan tol husnul khotimah dong. Jalannya bagaimana? Dengan kerabat baik, dengan ibunda yang dikatakan oleh Allah sebagai apa? Sebagai pintu terlebar untuk menuju surga. Silaturrahmi, jangan diputus agar kita tidak masuk neraka. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang mutus tali persaudaraan. Biarpun dia ahli ibadah lah kok mutus tali persaudaraan, itu alamat su'ul khatimah pada akhirnya. Ibadahnya mental. Karena apa? Dia melakukan sesuatu yang menjadi sebab dia di neraka jahanam. Maka untuk bisa khusnul khatimah ya kayak begini ini. Terus belajar. Kalau ada kekurangan segera kembali kepada Allah. Ada kekurangan segera tobat kepada Allah. Nyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong dengan kesalahan. Kita manusia bisa bersalah. Akan tapi penyesalan ternyata penghapus dosa. Nyesal kalau kita belum bisa beribadah dengan baik, kita nyesal ngadu kepada Allah. Nah, itu jalan kebenaran. Tapi yang sombong dengan kemaksiatan, lalu berkata, kalau memang saya jatah ahli surga kan bakal masuk surga. Siapa yang bilang ente ahli surga? Memang ada malaikat ngasih tahu kalau ente ahli surga? Lalu tidak tahu. Lalu kok kau meniti jalan menuju neraka? Ya enggak akan sampai surga, kamu masuk neraka nanti. Pagi mabuk, sore zina. Malamnya kalau sudah ke malam beli nyolong. Apalagi? Terus sedih. Mau masuk surga lalu saya insya Allah di surga. Gak ada kisah. Jadi sekarang bagaimana caranya? Istiqomah dalam kebaikan. Almar'u mata ala ma'asya alaih. Orang itu akan mati dengan kebiasaan yang pernah ia lakukan. Kalau kebiasaannya dengan la ilaha illallah, dengan kebaikan, mati di situ. Kemudian masalah su'ul khatimah bukan urusanmu. Tapi urusan kita dengan Allah. Bukan urusan kita dengan manusia. Jadi kita tidak diperkenankan untuk menilai seseorang mati su'ul khotimah. Karena kita tidak tahu saat malaikat mencabut itu kayak apa. Mungkin ada seseorang yang meninggal dunia wajahnya hitam dan seterusnya. Belum tentu kalau itu su'ul khotimah. Karena itu mungkin karena pengaruh jantung. Serangan jantung sehingga mukanya hitam. Sementara serangan itu adalah dari dalam termasuk ahli surga. Termasuk mati syahid ya. Pokoknya bukan tugas kita. Mata orang matanya melilik begini. Matanya Pak. Melotot. Ya. Meninggal melotot. Lalu kata, wah mati su'ul khotimah. Bukan urusanmu. Bisa saja dia adalah orang yang husnul khotimah. Karena waktu dicabut nyawanya merasakan sakit, dihabiskan dosanya oleh Allah. Pokoknya bukan urusan kita nilai orang su'ul khotimah. Kalau orang sekarang kayak malaikat yang nyabut nyawa, kayak tahu, wah ini su'ul khotimah ya. Bahkan mungkin orang itu masuk dalam kemaksiatan, tak taunya apa, mati. Mohon maaf, na'udzubillah. Ada orang masuk bab tempat perzinaan. Kemudian keluar dari tempat perzinaan, tak tahunya apa? Ketabrak mati. Belum tentu. Mungkin dia menyesal keluar dari itu, pengen tobat, mau ke masjid, mati. Gak tahu kita. Sudah bukan urusanmu nilai orang mati su'ul khatimah. Sudah, selesai. Ada orang mungkin gantung diri. Belum tentu dia gantung diri, mungkin digantung sama orang karena dibunuh. Mungkin, sudahlah, lupakan kita bersangka buruk kepada manusia. Kita ngurus kita bagaimana matiku nanti. Aku takut mati su'ul khatimah. Maka dari itu aku akan selalu menapakkan kakiku di tempat yang baik. Kalau tidak di masjid, di tempat bibiku, tempat pamanku, aku yang baik-baik. Aku akan menghindar dari tempat maksiat itu. Kenapa? Takut aku mati di situ. Ya itu, caranya agar kita khusnul khatimah, istiqomah dalam kebaikan, maka nanti mati kita pun dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pun yang ditanyakan ibu, biarpun di pertengahan Ramadan kan tadi sudah jelas boleh ibu bayar zakat masuk awal Ramadan, sudah boleh tadi sudah sebaiknya. Cuman lebih baiknya paling utamanya antara subuh tadi sampai sholat imam, sholat hari raya Idul Fitri, boleh hari ini kita bayar zakat. Tidak usah double, satu aja. Tidak usah double, cukup satu saja. Kalau mau kelebihan nanti bayarkan saja ke orang untuk sedekah biasa. Tidak ada zakat double, sebab takut menjadi kebiasaan. Akhirnya kalau tidak double seperti tidak sah ngerepotkan orang. Sholat pun tidak usah double. Kalau sudah sholat Jumat tidak usah duhur misalnya. Kalau sudah ini jangan biasakan dengan double-double begitu, karena orang awam takut menjadi semacam kewajiban lalu merepotkan. Apakah tidak boleh kalau saya fitrah double? Ya boleh. Saya ingin fitrah double, boleh, satunya jatuh sunnah, tapi jangan jadikan syiar double, sehingga ada sebuah pondok gaya, pondok hebat, tren, zakat fitrahnya dua, bukan kebanggaan. Ya ini tidak, jadi biasakan, satu sudah, selesai satu, selesai, kalau pengen ingin bertambah, sedekah, sedekah. Tidak perlu kita membuat dua-dua, sebab ini wajib, bukan sunnah, wajib jangan ditambah, menambah hukumnya haram, ngerepotkan orang. Ya kalau orang awam ngerti ikhtiat-ikhtiat itu hati-hati. Kenapa kok kamu bayar dua kali? Aduh saya ragu, kayaknya panitianya gak bener. Takut gak disalurkan, maka saya anggap itu gak ada fitrah. Lalu saya fitrah lagi. Boleh yang punya dukan. Tapi orang awam kan gak ngelihat itu. Orang awam punya mencontoh, Pak Kiai zakat fitrahnya dua kali. Saya niru dua kali, sak kampung surat zakat fitrahnya dua kali. Ngerepotkan. Haram hukumnya ngerepotkan orang. Tapi kalau kita zakat fitrah dua kali suka-suka karena ada kerentek yang tidak serak. Ngasih zakat fitrah kepada seseorang dikira fakir, setelah kita kasih begitu kelihatan kalungnya gede banget tuh. Jangannya kan gak berhak, ragu, gak mungkin kita tarik, mbak, kok wong kaya kok, gak mungkin, kita ragu bayar lagi, boleh, tapi pun seandainya kita tidak ragu, selesai karena apa? Kita menduga secara lahir adalah orang fakir, sebab punya kalung belum tentu punya segala-galanya. Kalung mungkin itu hadiah dari ibunya dulu, mungkin, jadi seperti itu ya, zakat fitrah boleh saja di berikan biarpun sebelum waktunya, yang penting sudah masuk Ramadan di dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Di Pondok Al-Bahjah tanggal 23 Juli itu hari berapa Ramadannya? Ini giliran ini hari rayanya tanggal berapa? Dijelaskan hari rayanya ya, supaya kita ngumumkan sama orang enak. Karena open house di Al-Bahjah 3 tanggal 23 sampai 25. Tanggal 23 sampai 25 Juli. Baik. Ini ada pertanyaan. Ada seseorang mencerai lewat ibunya. Apakah masuk talak penyampaiannya melalui ibu kandung istrinya, mertua? Cerai itu biarpun sang istri tidak dengar jatuh cerai kok. Misalnya ngomong sama sama temannya, seorang laki-laki ngomong sama temannya, "Hari ini aku cerai istriku." Ada ngomong gitu misalnya. Ada seseorang ngomong begitu, jatuh cerai. Biarpun istri tidak tahu. Jadi tidak harus ngomong di depannya. Makanya hati-hati, jangan seenaknya ngomong cerai-cerai. Wahai para suami. Biarpun guyonan. Seorang suami menyanjung istrinya. Waduh, guyonan. Sambil disanjung-sanjung, tiba-tiba ngomong kepada istrinya, "Kamu hari ini kamu aku cerai." Guyonan, jatuh cerai. Harus bisa. Hati-hati, jangan main kalimat cerai. Disampaikan ibu kandungnya adalah cerai. Asalkan kita harus tahu apa itu sehot sorehah. Sihot-sihot soreh yang jelas. Misalnya, "Dia aku cerai," atau kalimat yang jelas. Kalau misalnya, "Aku suruh pulang kepada ibuku," belum. Bismillah. Ada lagi. Jika ngimami sholat raweh lebih dari satu musholah dalam satu hari. Jika mengimami sholat raweh lebih dari satu musholah dalam satu malam satu hari, setelah selesai sholat di situ tempat tanpa witir, kemudian imam pergi untuk mengimami lagi tarawih tempat lain, kalau memang dia seorang pembimbing boleh saja, sebab sholat tarawih adalah sholat yang disunahkan berjamaah. Kaidahnya adalah sholat yang disunahkan berjamaah boleh diulang lagi dengan berjamaah syaratnya. Jadi boleh seorang jadi imam tarawih di sini karena tempat lain tidak ada imamnya, dia pindah lagi, boleh melakukan sholat tarawih lagi yang kedua kali, mungkin yang ketiga kali, mungkin. Nah, Kalau masalah tidak pakai witir, mungkin harus dibimbing juga orang awam, mungkin kasih siapa penggantinya untuk witiran, takut nanti tidak ada witir. Jadi boleh melakukan sholat terawih berkali-kali, karena sholat terawih adalah sholat yang disunahkan untuk berjamaah. Selagi sholat itu disunahkan untuk berjamaah, maka disunahkan, diperbolehkan dan disunahkan kalau mau diulang untuk nolong orang. Sebab mungkin di tempat sebelah enggak ada imamnya. Kalau enggak ada imamnya kan kacau. Nah, bisa enggak ada sholat, maka Anda setelah sholat di sini pindah ke tempat lain, keutamaan bagi Anda untuk nolong orang, untuk bisa bersholat terawih. Kemudian, di Al-Bahjah 3, open house-nya tanggal 7-9 Syawal. Jadi setelah dari sini. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 Syawalnya ada di Al-Bahjah 3. Al-Bahjah 3. Oh, Al-Bahjah itu Tulungagung. Berarti kita di Tulungagung ya. Oh, ini buat kami. Bukan Al-Bahjah 2 ya, Ding Buyut ya. Oh, Al-Bahjah 3. Jadi tanggal 23, 25 Juli, 7-9 Syawal untuk pendengar yang ada di Tulungagung. Open house-nya itu tanggal hari Rabu, Kamis, Jumat. Rabu separuh. Kamis, Jumat. Hari Jumat, Sabtu. Hari Jumat, Sabtu, Lebaran ke-7 dan 9 untuk Tulungagung dan sekitarnya. Open house di sana. Kami ada di sana sudah insya Allah. Karena tanggal 5 di sini, 6 kita berangkat, istirahat sebentar. Tanggal 7 dan 9 ketemu dengan para pendukung-pendukung dakwah dan kaum muslimin yang ada di Jawa Timur sana. Allahu a'lam bishawab. Kemudian untuk malam lebaran, kita ingin membuat syiar takbir, syiar Islam, kunjung takbir dan kunjung dari masjid ke masjid, yaitu malam lebaran, tanggal 1 Syawal. Itu dari Masjid Umar keliling sampai nanti ke masjid-masjid yang lainnya, dimulai dari habis sholat isya. Dan mohon bagi para wanita kalau ikut harus terhormat, sebab nanti harus terhormat. Harus dengan dandan dan terhormat, tidak mengeluarkan suara, ikut suami dan nanti ikut aturan. Sebab di situ aturan, setiap masjid ada pembatasnya. Keliling, dan bukan dilarang seorang wanita semacam ini, asalkan terhormat. Dan bagi kaum prianya juga harus bisa menghargai wanita nanti, yang tempat wanita jangan ditempati. Insya Allah ini juga satu rutin yang akan kita laksanakan setiap lebaran untuk menghidupkan malam lebaran agar kita tidak lalai. Dan tentu semakin tahun semakin banyak, makanya semakin sabar nanti. Harus mau diatur sama polisi supaya kita tidak mengganggu lalu lintas. Khususnya di lebaran hari raya Idul Fitri, kita akan bertentangan dengan arus mudik. Kita tidak ikut jalur arus mudik, kita akan lewat arus yang berseberangan dengan arus mudik nanti. Insya Allah ini termasuk kegiatan yang kita hidupkan di Cirebon dan semoga menjadi rutin sampai hari kiamatnya. Karena itu untuk melupakan, untuk mengalihkan orang agar jangan sampai di malam lebaran mereka berfoya-foya dan berhura-hura, dan juga untuk mengangkat syiar takbir di bulan, di hari raya. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adibna. Wangsurna wa la tahdulna. Wa afina wa la tumritna. Wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tusur alina. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Ya Allah yang menyaksikan kami saat ini, ya Allah. Ya Allah, hambamu yang datang ke tempat ini adalah hamba pilihanmu. Maka kami mohon, ya Allah. Hamba yang bergabung di acara ini, baik yang mendengarkan suara ini, atau yang menyaksikan acara ini, atau yang hadir di tempat ini, ya Allah. Kami mohon, ya Allah. Kami mohon, ya Allah. Kami mohon, ya Allah. Jaga mereka. Berikan kepada mereka semua keistiqomahan, ya Allah. Keistiqomahan, ya Allah. Keistiqomahan, ya Allah. Sehingga kelak, ya Allah. Kelak bisa menemui husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Hingga kelak bisa bertemu dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Di surgamu, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Tahu yang ada di sini. Ramadan sebentar lagi berakhir, ya Allah. Ada sisa-sisa hari bulan Ramadan. Mudahkan kami untuk bisa lebih giat di bulan Ramadan ini, Allah. Untuk menutup kekurangan kami di hari-hari yang lalu. Jadikan kami lebih giat beribadah di bulan Ramadan, ya Allah. Lebih rindu untuk beramal baik di bulan Ramadan. Apakah amal dengan anggota tubuh kami, atau amal dengan hati kami, atau amal dengan pikir kami, atau amal dengan harta kami, ya Allah. Maka kami mohon, jadikan kami semua pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada semua yang berjuang di tempat ini ketulusan, keikhlasan, ya Allah. Dan jadikan mereka ahli surgamu, ya Allah. Kami tidak rela dan tidak ingin jika ada orang berjuang di tempat ini lalu kepada mereka tidak ikhlas ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas ya Allah, yang bisa berjuang di tempat ini ya Allah, ahli surgamu ya Allah, dan jadikan kami bersama mereka. Jangan kau tinggalkan kami untuk bisa bergabung dengan pejuang-pejuang yang mulia itu ya Allah, dan jadikan tempat ini tempat berkah ya Allah, tempat-tempat ini tempat berkah ya Allah, tempat yang kau ridai ya Allah, dan yang belajar di dalamnya menuntut ilmu, mendapatkan ilmu yang manfaat, yang mengajar diberi keikhlasan ya Allah. Dan kami mohon semua yang ada di tempat ini dan yang menyaksikan acara ini atau yang mendengar suara ini, jadikan ini adalah perkumpulan yang kau ridai sebagai mukaddimah pertemuan kita kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pertemukan kami dengan Ramadan yang akan datang ya Allah, jangan sampai ini sebagai Ramadan terakhir ya Allah. Pertemukan kami kelak dengan Ramadan berikutnya ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon berkat Ramadan yang mulia ini Allah, Ramadan yang mulia ini Allah, wahai zat yang maha pemurah, khususnya di bulan Ramadan yang mulia ini Allah, kami mohon yang punya hajat kabulkan hajat kami semua ya Allah. Hajat kami, hajat pribadi kami kabulkan ya Allah, dan hajat keluarga kami, hajat sesama kami Allah. Dan kami mohon ya Allah, lembutkan hati kami Allah, lembutkan hati kami Allah, lembutkan hati kami Allah, jauhkan dari segala macam penyakit hati ya Allah. Jauhkan kami dari sombong ya Allah. Jauhkan kami dari sombong kepada kebenaran. Jauhkan kami dari sombong kepada sama kami. Jauhkan kami dari sifat busuk sombong ini ya Allah. Dan jauhkan kami dari dengki dan riya dan dendam ya Allah. Dan kami mohon jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang berbuat zalim kepada kami, jika ada orang aniaya kepada kami, kami mohon ya Allah ampuni mereka ya Allah, dan berikan kesadaran, jangan kau timpakan musibah kepada mereka. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua ya Allah. Mudahkan segala urusan mereka dan urusan kami semua ya Allah. Yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Dan kami mohon jadikan kami hambamu yang saling mencintai karenamu ya Allah. Hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Yang belum menikah ya Allah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang kau ridai, yang kau cintai, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan kami mohon ampuni dosa kami. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan ya Allah. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan dan kehinaan. Dan kami mohon ampun kepadamu atas segala dosa kami yang sangat banyak, yang kami tidak bisa menghitungnya ya Allah. Sungguh dosa kami sangat banyak. Bahkan ada satu dosa yang kami sering melakukannya dan kami sadar kalau itu dosa ya Allah. Maka kami mohon ya Allah bantuan darimu, mudahkan kami untuk meninggalkan dosa-dosa itu dan ampuni dosa kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua khusnul khatimah ya. Berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Dan jauhkan kami dari berprasangka buruk kepada siapapun. Dan ya Allah, berikan kepada kami semua kelak mati dalam keadaan iman ya Allah. Iman, iman, iman. Kami ingin kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami sujud dalam solat kami. Kami ingin kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami beribadah. Kami ingin kau cabut nyawa kami dalam keadaan kau ridho pada kami. Kami ingin mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami, saat itu hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ahli wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.